Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu sallama tasliman katsira wa ba'd. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya al-munada, kita murojaah dulu pembahasan tentang la nafiyah lil jinsi. Ya. Murojaahnya bentuknya menjawab latihan-latihan. Akan saya bacakan beberapa kalimat, ada yang dari ayat Al-Quran dan yang lainnya. Kemudian antum tentukan, ya, macam la-nya dan juga apakah la-nya beramal atau tidak. Ya, disebutkan dalam surat Yunus 107. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Fala kashifa, la-nya apa di sini? Fala kashifa lahu, la-nya la? Nafiyah lil jinsi. Apa amalannya di sini? Fala kashifa lahu. Nah, kashifa isimnya la di sini apa bentuknya? Apakah mufrad atau apa? Mudhaf atau syibhu mudhaf? Mufrad. Berarti kalau mufrad bagaimana hukumnya? Isimnya la nafiyah kal mufrad bentuknya? Maka dia mabni. Ya, di sini dalam contoh ini mabni alal fathi fi mahalli nasbin. Ya, setelahnya khabarnya. Ya. Lahunya. Ya. Atau bisa juga khabarnya ditakdirkan mawjudun ya. Kemudian yang berikutnya lal kadhibu muhtaramun walal jabanu. Lal kadhibu muhtaramun walal jabanu, tidak ada pendusta yang dimuliakan, tidak pula orang yang pengecut ya dimuliakan. Di sini bagaimana? La-nya tidak beramal. Ya, la nafiyah lil jinsi muhmalah. Al muhmalah diihmalkan, tidak beramal. Kenapa di sini kira-kira? Lal kadhibu muhtaramun walal jabanu, la-nya tidak beramal. Karena isimnya la-nya beral ma'rifah, sehingga ketika itu wajib diulang. Jadi kalau tidak beramal la-nya maka wajib diulang. Inda aktsarihim, menurut kebanyakan ahli nahwu. Adapun menurut sebagian yang lain tidak wajib, ya kan, sudah lewat kan. Sekarang la muqallidan lil kafiri, la muqallidan lil kafirina muflih. Tidak ada orang yang taklid kepada orang-orang kafir beruntung. Di sini la-nya apa? La muqallidan lil kafiri muflihun, muflihun khabarnya. La-nya an-nafiyah lil jinsi. Isimnya bentuknya apa muqallidan di sini? Mufrad. Wah, betul mufrad. Muqallidan. La muqallidan lil kafirina muflihun. Bentuknya apa? Syibhu mudhaf. Gampang ya sebenarnya bentuk manalinya ya. Ada tanwinnya, syibhu mudhaf. Ya, kenapa muqallidan kita sebutkan atau kita katakan sebagai syibhu mudhaf? Ya, karena dia sempurna maknanya dengan yang setelahnya. La muqallidan lil kafirina. Tidak ada orang yang bertaklid kepada orang-orang kafir, kan? Lil kafirina menyempurnakan makna muqallidan. Ya. Kemudian juga muqallidan bertanwin. Bagaimana hukum munada yang bentuknya syibhu mudhaf? Hah? Mansub alias mu'rab. Mansub. Ya, mansubnya tergantung isimnya. Kalau mufrad ya dengan apa? Fathah. Musanna dengan ya. Lila muqallidaini. Tuh. Kalau musanna. Kalau jamak ya, la muqalli dina gitu. Kemudian apa nih? Jitu bila mau'idin. Saya datang tanpa ada mau'id, perjanjian sebelumnya. Di sini la-nya bagaimana? Jitu bila mau'idin. La-nya? Masuk la nafiyah lil jinsi bukan? Ya, bukan. Bagian mengatakan za'idah, bagian mengatakan la-nya itu bermakna ghair. Artinya jitu bila mau'idin, jitu bi ghairi mau'idin. Kenapa la-nya bukan la nafil jinsi? Karena dimasuki huruf ba. Contoh ya, la jum'ata ala musafir. dalam hadis yang disebutkan oleh Al Baihaqi, la jum'ata ala musafir. La-nya di sini apa? Nafil jinsi. Jum'ata isim la nafial jinsi apa? Mabni atau mansub? Mabni, ya, mufrad dia. Al-ilmu wa la syakka asasu nahdhatil umam. Ilmu tidak diragukan lagi adalah fondasi kebangkitan umat-umat. La syakka. Lanya nafial jinsi. Syakka ismul la an-nafial jinsi mabni 'ala al-fathhi fi mahalli nasbin. Nah. La ghadbana yastati'u an yatahakkama fi tasarrufatihi. Tidak ada orang yang marah yang dia bisa mengontrol ya tasarrufnya, tindakannya. Apa di situ? La nafial jinsi. Ya, ghadbana tentunya apa? Mufrad mabni ala fathhi fi mahalli. Sekarang la indaka malun wala tu'amun. Tidak ada di sisimu mal, harta, tidak boleh makanan. Di sini apa? La nafial jinsi yang mulgha. La nafial jinsi al mulgha ini ilgha. Kenapa ilgha? La indaka malun karena la indaka malun wala tu'amun karena karena isimnya tidak langsung datang setelah la nafil jinsi, dipisahkan oleh khobarnya. La indaka malun, maka tidak beramal. Malun bukan malan. Karena tidak beramal maka diulang wala tu'amun. Ya. Kemudian nih, la mu'tasiman bihablillah. Misalnya la mu'tasiman bihablillah, tidak ada orang yang berpegang teguh kepada tali Allah. Mukhfiqun. Di sini mana? Ya, mu'tasiman. Bentuknya apa itu? Shimu'udhu. Shimu'udhu. Berarti irobnya bagaimana? Mabni atau mansub? Mansub. La fina syaqiyun wala mahrumun. Bagaimana ini? La-nya apa? La fina syaqiyun wala mahrumun. La anna fil jinsi yang mulghah. Kenapa? Karena isimnya tidak langsung datang setelah la, dipisahkan oleh fina khabarnya. Maka ketika diulang la fina syaqiyun wala mahrumun. La fiha ghaulun wala hum anha yunzafu. Dalam surat apa itu? Al-Waqi'ah, ya. Dalam surat Al-Waqi'ah. Coba bisa dibedakan ya. Sudah dikenali kan, inilah nafil jinsi yang beramal, atau ini la nafil jinsi yang muhmal, ya, atau dia sekedar zaidah saja, atau dengan makna ghair. Ya. Nih, lagilah. Lal aba'u raduna 'anil munkarat. Lal aba'u raduna 'anil munkarat. Tidak ada bapak-bapak yang rela dengan kemungkaran-kemungkaran. La-nya apa di situ? La nafiyah lil jinsi yang apa? Mulghah. Kenapa? La al aba'u raduna. Kenapa? Karena ya karena isimnya ma'rifah. Ya. Lal aba'u raduna 'anil munkarat wa lal ummahat. Kalau dia mulghah, ya berarti isim yang datang setelahnya di i'rab mubtada gitu. Mubtada khabar, bukan isimnya la lagi. Ya. Insyaallah lah sudah agak tergambar lah pembahasan tentang apa? La nafiyah lil jinsi. Sekarang kita masuk ke pembahasan al-mansubat berikutnya, yaitu al-munada. Ya, al-munada. Al-munada secara lughah adalah al-matlub iqbaluhu. Orang yang diminta, dituntut untuk menghadap. Ya, bahasa al-munada orang dipanggil, gampangnya kan gitu kan. Al-munada orang dipanggil. Ya. Adapun makna al-munada secara istilah adalah al-matlub iqbaluhu biya. Orang yang dituntut atau dituntut untuk menghadap atau dipanggil dengan ya atau salah satu dari temannya ya, dari huruf-huruf apa? Nida. Ya, karena huruf-huruf nida itu banyak. Tapi induknya huruf nida adalah apa? Ya. Itu induknya huruf nida adalah ya. Itu definisi dari apa? Al-munada. Ya. Al-matlub iqbaluhu biya. Yang dituntut untuk menghadap atau yang dipanggil dengan perantaran huruf ya ataupun perantaran huruf-huruf selain ya. Ya, selain ya. Kita baca di sini penjelasan dari Ibnu Ajurrum ya rahimahullahu taala. Babul munada. Bab tentang al-munada. Al-munada khamsatu anwa'in. Munada macamnya ada lima. Atau ada lima macam. Nau anwa' bentuk jamak tadi apa? Nau'un macam. Nau anwa' jamak apa itu? Jamak taksir. Ya, jamak taksir. Munada ada lima macam. Yang pertama al-mufradul alam. Mufrad alam. Yang kedua an-nakiratul maqsudah. Nakirah maqsudah. Yang ketiga an-nakirah ghairul maqsudah. Nakirah ghairul maqsudah. Yang keempat al-mudhaf dan yang terakhir asy-syabih bil mudhaf. Ini lima macam dari apa? Al-munada. Yang pertama al-mufradul alam. Ya, apa itu al-mufradul alam? Ya. Kalau kita faham pembahasan tentang apa? Al-mufrad pada pembahasan nafil jinsi, maka tidak sulit untuk memahami makna al-mufrad pada pembahasan al-munada karena sama. Ya, ini maksud dengan mufrad adalah apa yang bukan mudhaf dan apa yang bukan syibhu mudhaf. Dan dia bentuknya alam nama. Ya, bentuknya apa? Alam nama. Contoh, ya Muhammadu, wahai Muhammad, akbil, kemarilah, ataupun ta'al. Atau ya Hindu, ya Fatimatu, ta'alai, atau akbili, atau ijlisi. Ya. Dipanggil kan biasanya, kalau sudah dipanggil, biasanya ada perintah ya. Ya, biasanya gitu loh. Dipanggil ada apa gitu loh. Tapi gak mesti juga. Ya. Nah, itu macam yang pertama. Yaitu al-mufradul alam. Tergambarkan al-mufrad al-alam. Ya. Insyaallah tergambar ya. Kemudian yang kedua. An-nakirah al-maqsudah. Ya. Lafaz yang dia bentuknya nakirah umum. Ya, seperti rajulun, gulamun, apalagi imra'atun, bintun, ummun, apalagi saiqun, ustadzun. Tapi al-maqsudah dimaukan orang tertentu gitu. Jadi lafaznya umum tapi dimaukan orang tertentu. Iya, seperti kalau antum panggil seorang apa misalkan laki-laki yang ada di hadapan antum, antum panggil, enggak tahu namanya ya, misalkan, "Ya rajulu, ta'al," wahai seorang laki-laki, kemarilah. Ya, yang dimaksudkan adalah orang yang ada di hadapan antum. Ya, itu nakirah apa? Al-maqsudah. Ya bintu, ta'alai. Atau ada supir, ya sa'iqu. Ya. Ta'al, kemarilah. Itu apa? An-nakirah al-maqsudah. Dia itu hukumnya sama ya dengan al-mufradul alam, ma'rifah. Sama ma'rifah. Kalau al-mufradul alam kan jelas ma'rifah ya. Kita panggil nama orang. Ini kan ma'rifah. Ya Muhammadu, ya Zaidu. Nakiro maksudah pun hukumnya ma'rifah. Kenapa? Karena nakiro tapi dimaukan orang tertentu. Nah sekarang ma'rifahnya dengan apa gitu. Kalau mufradul alam kan ma'rifahnya kan nama ya. Kalau ini rojulu, ma'rifahnya dengan apa gitu. Ya ma'rifahnya dengan al-qasad. Ya ini kita menunjukkan orang tertentu. Ya ketika kita panggil orang ini, kita menghadap kepada orang itu atau mengisyaratkan kepada orang tertentu. Jadi kan tertentu. Ya rajulu, kita menghadap kepada orang dia. Nah itulah yang menyebabkan dia ma'rifah. Ta'al, misalkan. Kemudian yang ketiga, atau sebelum yang ketiga, ya dua macam dari al-munada ini, dua yang pertama dari al-munada ini, itu yang pertama al-mufradul alam dan an-nakir al-maqsudah, hukumnya mabni. Hukumnya apa? Mabni. Ya, nanti akan datang insyaAllah. Ya, dijelaskan oleh beliau Ibnu Ajurrum rahimahullah. Mabni. Kemudian yang ketiga, wan nakiratu ghairul maqsudah. Nakirah tapi tidak dimaukan orang tertentu. sesuai dengan asli lafadznya gitu. Nakirah ya udah nakirah. Tidak dimaukan orang tertentu, tapi yang dimaukan dia satu orang tertentu, satu orang saja. Siapa sajalah. Seperti ada seorang yang dia buta, ya, dia tahu tidak tahu kemana arah jalan menuju rumahnya. Kemudian dia dengar ada suara orang laki-laki, maka dia hanya panggil, "Ya rajulan, khudh biyadi." Wahai seorang laki-laki, tolong tuntun ya tangan saya. Yang dia maukan orang tertentu atau tidak? Tidak, siapa saja lah rajul, satu orang aja lah. Siapa aja, yang ini, yang itu, yang penting yang mau gitu untuk apa? Menuntun saya ke rumah. Atau seorang khatib yang dia berkhutbah, "Ya ghafilan," wahai orang yang lalai, "tanabbah," sadarlah. Ini maksudnya apa? Satu orang tertentu atau bukan? Ya siapa saja yang merasa apa? Lalai, terkenai panggilan tersebut. Ya. Ya terkenai panggilan tersebut. Itu apa? An-nakirah ghairul maqsudah. Dan ini yang harus kita gunakan kalau kita berkhutbah ya. Jangan kita gunakan tadi yang nomor 2 an-nakirah al-maqsudah. Ya ghafilu ittaqillah. Siapa ini? Dia mau ke orang tertentu ini. Para saling melirik, nengok, aduh jangan saya ini. Tadi matanya melihat saya gitu. Tapi digunakan macam yang ketiga, nakir wal maksudah. Ya ghafilan. Ya, ya ghafilan. Atau ya naiman. Orang yang lagi sudah tidur. Langsung pada bangkit kan. Kalau ya naimu. Waduh. Orang tertentu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, al-mudhaf. Munada yang mudhaf. Bentuknya mudhaf-mudhaf ilaih. Seperti ya Abdullah, ya Ghulama Zaidin, ya Walada Zaidin, ya Binta Muhammadin. Mudhaf lah. Ya Umma Muhammadin, misalkan. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya. Ini munada yang apa? Mudhaf. Paham insyaAllah ya. Kemudian yang berikutnya, munada yang bentuknya asyabi bil mudhaf. Sudah lewat juga pembahasan tentang apa itu asyabi bil mudhaf pada pembahasan la nafilil jinsi. Tinggal merujuk kembali. Ya, dia dikatakan dengan asyabi bil mudhaf karena ada keserupaan dengan apa? Mudhaf. Dalam hal dia belum sempurna maknanya kecuali dengan yang setelahnya. Ya, kenapa dia dikatakan tidak disebut dengan mudhaf saja? Karena beda. Karena mudhaf itu tidak bertanwin, tidak ada nunnya kalau mustana dan jamak. Tapi kalau asyabi bil mudhaf bertanwin. Ada nunnya kalau bentuknya mutsana dan jamak mutakhiris salim. Iya. Dan yang melengkapi maknanya syabi bil mudhaf itu ada kalanya yang setelahnya itu fa'ilnya dia. Seperti ya qaiman abuhu, wahai orang yang sedang berdiri bapaknya. Qaiman abuhu. Ini bentuknya apa? Syabi bil mudhaf untuk menalinya si muda ya. Ada tanwinnya itu kan. Ya qaiman abuhu. Itu syabi bil mudhaf. Taunya dari mana? Itu ada tanwinnya. Gitu kan? Dia ada tanwinnya. Kemudian dia beramal pada yang setelahnya sebagai fa'ilnya. Ya qaiman abuhu. Abu itu fa'il dari qaiman. Jadi yang perlu antum ketahui bahwasanya yang beramal seperti amalannya fi'il, fi'il merafakan fa'il dan menasabkan maf'ul, itu selain fi'il adalah isim fa'il, itu beramal. Isim maf'ul itu beramal. Ya, sehingga pada contoh tadi ya qaiman abuhu ya harfu nida, qaiman munada mansub. Fa alamatun nasbi fathah. Ya, kemudian abu fa'il dia. Fa'il dari qaiman marfu wa alamat rafi apa? Abu alwawu gitu. Ya kadang yang menyempurnakan maknanya kalau tadi kan bentuknya fa'il dia ya. Kadang maf'ulnya. Ya. Seperti ya qari'an al-Qur'ana. Ya, wahai pembaca Al-Qur'an. Misalkan ya qari'an al-Qur'ana, ikhfad sautaka. Ya. Apa? Ikhfad. Apa ikhfad? Kecilkan suaramu. Ya. Kecilkan apa? Suaramu. Ya. Kenapa? Alasannya fa inna bi janibika, misalkan al musallun, di samping kamu ada orang salat misalkan. Ya. Di situ ya rabnya ya qari'an, ya sama tadi ya munada atau harfun nida mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian qari'an mafulun bi man apa? Munada mansub. Ya. Kemudian Al-Qur'an maf'ulun bih. Nah, fa'ilnya qorin mana? Mustatir pada qori itu huwa takdirnya. Iya. Nanti Al-Qur'annya maf'ulun bih gitu. Kemudian kadang yang menyempurnakan makna syabih bil mudhaf bentuknya dharaf gitu. Seperti ya jalisan inda Zaidin atau misalkan wahai orang yang duduk di sisi Zaid ya kan. Inda Zaid menyempurnakan jalisan. Ya. Atau ya rohiban fil khairi, wahai orang yang bersemangat dalam kebaikan. Di sini yang menyempurnakan makna rohiban jar majrur. Gitu. Nanti kalau bentuknya jar majrur dan dharaf hanya dikatakan muta'alliq saja. Yang muta'alliq dengan syabih bil mudhaf tadi. Ya. Kemudian kita masuk ke ucapan beliau berikutnya. Ya. Fa ammal mufradul 'alamu wan nakiratul maqsudatu fayubnayani 'ala dhamm min ghairi tanwin. Adapun mufradul 'alam dan an-nakir al-maqsudah, maka hukumnya keduanya dimabnikan di atas dhammah tanpa tanwin. Ya, bagaimana hukumnya katanya? Al-mufradul 'alam dan an-nakir al-maqsudah mabni di atas dhammah tanpa tanwin. Mungkin ini bisa diterapkan ya pada semisal contoh ya Muhammadu. Iya kan? Ya rajulu. Tapi bagaimana dengan musanna? Ya Muhammadani, ya Muhammadani, ya Muhammaduna. Di mana di situ tidak ada dhammah. Iya. Makanya di sini ada iskal. Iya. Makanya sebagian ulama nahu menyatakan bahwa yang lebih tepat adalah maka dimabnikannya keduanya sesuai dengan apa? Rofaknya. Ya, kalau dia rofaknya di atas dhamma maka dengan apa? Dhamma tapi tanpa tanwin. Kalau dia ketika rofaknya dengan apa? Dengan alif, ya maka di atas alif tapi dengan nun, dengan tidak membuang nunnya ya. Ya muslimani aqbila. Ya. Ya muslimuna aqbilu, ya. Jadi kalau munadanya bentuknya mufradul alam dan an-nakiru al-maksudah, maka mabni ya sesuai dengan keadaan dia ketika apa? Rofa. I'rabnya seperti ya Zaidu ya harfu nida, Zaidu munada. Kalau mau dilengkapi boleh. Mufradul alam. Ya kan? Mabni al-dham fi mahalli nasbin. Ya. Kenapa hal ini? Karena aslinya ya ini ya huruf nida atau huruf nida yang lain itu menggantikan posisi fiil ad'u gitu. Saya panggil. Ad'u jadi ucapan kita ya Zaidi ad'u Zaid, saya panggil Zaid gitu. Cuma diringkas dengan huruf nida ini, diwakili dengan huruf nida ini. Ya, kemudian contoh i'rab ya rajulu. Ya, sama. Hanya dikatakan di situ rajulu munada apa bentuknya? Nakirah maqsudah. Tambah gitu ya. Biar lebih bagus. Mabni ala dhom fi mahali nasbin. Kalau sekarang ya rajulani, ya aqbila, kemarilah. Bagaimana i'rabnya? Ya rajulani, rajulani munada nakira maqsudah mabni alal alif gitu. Fi mahali nasbin gitu. Bisa kan insyaallah ya Rabbnya ya. Ya contoh ya Zaidu ya rajulu wa thalathatul baqiyah, sedangkan tiga macam munada yang terakhir apa? Tiga yang terakhir nakirah, an-nakirah ghairul maqsudah al mudhaf, kemudian asyabi bil mudhaf, ini hukumnya mansubah, mansub la ghair, tidak ada yang lain. Nasabnya di atas apa ya? Tergantung isimnya, iya kan? Kalau isimnya mufrad, jamak taksir, ya. Jamak apa? Taksir. Ya dia mansubnya di atas fathah. Kalau jamak muannats salim berarti dia mansub di atas apa? Kasrah ya muslimat. Ya muslimati, ya. Atau ya muslimatin. Ya. Tergantung. Ya. Yang jelas tiga yang terakhir ini apa? Mansub, mu'rab. Nasabnya bisa dengan apa? Fathah, bisa dengan ya, bisa dengan kasrah. Iya. Tergantung apa? Tergantung macam isimnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Insyaallah jadi paham ya. Kalau antum sudah paham, akan saya tambahkan macam munada yang lain sebagai pelengkap. Paham insyaallah ya. Jadi macam munada ada berapa? 5. Yang pertama al-mufradul alam, dan yang kedua an-nakir al-maqsudah. Dua ini hukumnya mabni, pada mahalnya rafa, pada mahalnya nasab. Iya. Pada mahalnya nasab. Kemudian yang setelah itu apa? An-nakirah ghairul maqsudah al-mudhaf asy-syabi bil mudhaf, hukumnya mansub, mu'rab mansub. Nah, sekarang untuk melengkapi pembahasan al-munada, sebenarnya panjang pembahasan munada itu panjang. Ada di sana bagaimana hukum munada yang diidhafahkan pada jamak mutakallim, tapi itu tempatnya yang lain. Pembahasan yang kita tambahkan adalah tentang munada apabila dia beral. Ya, bagaimana? Boleh tidak munada yang beral dipanggil seperti ar-rajulu? Ya ar-rajulu, boleh enggak? Tidak boleh. Lantas bagaimana kalau kita mau memanggil yang ada alif lamnya? Ya. Kalau kita memanggil munada yang beral, maka kita ya apa? Gunakan perantara yaitu ayu. Kalau munadanya muzakkar, fi annas ya ayyuhan nas. Ya. Ar-rasul ya ayyuhar rasulu. Al-muzammil ya ayyuhal muzammil. Tidak bisa langsung. Ya nas tidak bisa. Ya rasul tidak bisa dan tidak ada. Ya, sok antum cari enggak ada. Jadi kalau munadanya beral, maka kita panggil itu dengan perantaran ayyu. Ya. Sekarang i'rabnya bagaimana gitu. Atau kalau untuk muannats ayatu. An-nafsu kan muannats ya, berarti ya ayyatuha an-nafsu. Al-um jadi ya ayyatuhal um. Al-ab ya ayyuhal ab. Gitu ya. Ya ayyuhal aba bisa. Sekarang i'rabnya bagaimana? Jadi paham enggak? Boleh enggak nih memanggil al-munada yang beral dengan ya atau temannya? Tidak boleh langsung. Ya tidak. Tidak boleh hukum masalnya. Boleh tapi dengan perantaraan ayyu. Kalau untuk mudzakkar ayyuha, untuk muannats ayyatuha. Ya, paham? Kalau i'rabnya bagaimana? Ya i'rabnya ya tidak sulit. Insyaallah. Ya ayyuhan nas ya harfu nida. Ayyu munada mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin. Jadi hukumnya ayyu seperti nakirah maksudah. Mabni 'ala dhamm fi mahalli nasb bin haknya litanbih, untuk tanbih saja. Nah, isim yang setelahnya itu marfu annasu. Sebagai apa? Sebagai ini ada rinci sebenarnya. Boleh antum na'at dari ayu. Ayu tadi kan mahalnya di ayu lafadznya apa? Rafa ya lafadznya ya. Ya, karena melihat lafadznya rafa, lafadznya ayu itu rafa, maka annas ikut lafadznya gitu. Ya ayuhan nasu. Meskipun mahalnya apa ayu itu? Nasab. Iya. Tapi melihat lafadznya kan rafa ayu, ya. Jadi annasu diiras sebagai na'at atau badal. Soalnya ada rincian. Ada rinciannya. Rinciannya kalau setelah ayunya bentuknya sifat, maka sifat itu diiras sebagai na'at. Ya ayyuhal muzammil. Muzammil kan sifat dari zammala izammilu muzammil kan? Ya, maka al-muzammil di situ na'at. Adapun pada contoh ayat ayuhan nas, karena annas bukan wasaf, maka badal. Tapi ya enggak masalah lah kalau antum ratakan i'rabnya na'at semua misalnya. Enggak masalah. Ya. Nah, itu cara mengi'rabnya. Ya. Sampai di sini ada yang bertanya kan? Ya, sekarang kita tambahkan lagi. Memanggil lafzul jalala Allah. Allah ada alif lamnya enggak itu? Ada kan? Dari ilah kan? Dari ilah asalnya. Ya. Ada alif lamnya Allah. Maka bagaimana cara memanggil Allah subhanahu wa ta'ala? Cara memanggilnya boleh dengan beberapa sisi. Yang pertama dengan ya Allah, dengan hamzah qat'i, ya Allah, boleh. Boleh dengan hamzah wasal, ya Allah. Boleh juga mengganti huruf ya-nya dengan Allah, dengan Allahumma. Ya. Boleh juga membuang huruf nidanya, diganti huruf nidanya dengan mim gitu ya. Allahumma. Jadi kalau kita memanggil Allah bisa dengan tiga sisi, bisa dengan ya Allah, hamzah qat'i, bisa ya Allah, hamzah wasal, bisa juga ya-nya diganti, dibuang, diganti mim, jadi kan Allahumma gitu. Artinya sama. Ya. Paham ini? Ya. Kemudian juga yang perlu ditambahkan karena sering dicapati, itu bahwasanya seringkali huruf nida itu dibuang apabila jelas maksudnya ini untuk panggilan. Seringkali dibuang untuk menyimpelkan gitu, mempersingkat. Abdullah, kalau pakai ya sudah jauh dulu misalkan ya. Abdullah langsung cepat. Apalagi lo ya, ya sudah enggak ada orangnya. Lagi naik motor ya. Cepat Abdullah, Ahmad. Boleh. Ya, maka ketika dibuang maka yang ditakdirkan harus ya, tidak boleh huruf-huruf nida yang lain karena huruf nida itu banyak. Ya. Ada a dengan ada lagi apa? Ai. Ya, aya. Ya. Banyak ya, jadi dibahas tempat yang lain. Ya. Ya, lihat seperti dalam ayat Yusufu a'rid an hadza. Yusufu a'rid an hadza. Wah, Yusuf berpalinglah dari ini. Yusuf di sini munada. Mufradul alam ya kan? Mabni. Ya munada mabni ala dhamm. Ya, fi mahalli nasbin. Ya, di situ ada pembuangan apa? Huruf nida. Asli ya Yusuf gitu. Ya Yusuf. Contoh yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Itu munada juga Rabbana itu. Munada apa bentuknya? Asli ya Rabbana cuma dibuang. Makanya dalam terjemahan apa Rabbana artinya? Wahai Rabb kami kan? Tuh. Ini bentuknya apa nih Rabbana munadanya? Rabbana, Rabbana mudhaf. Kalau mudhaf bentuknya apa? Hukumnya apa i'rabnya? Mu'rab. Makanya Rabbana bukan Rabbuna. Ada Rabbuna Rabbus samawati wal ard, itu bukan munada. Iya. Salah contoh yang lain, i'malu ala Dawud syukra. I'malu ala Dawud syukra. Mana munadanya? Ala keluarga Dawud. I'malu ini ya ala Dawud. Bentuknya apa di situ? Mudhaf ala Dawud. Ya. Ha itu. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham atau ada yang mau tanyakan? Kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan. Ya. Banyak ya contoh-contoh munada dalam ayat Al-Qur'an itu banyak. Gimana Bu Ahmad? Kira-kira bisa dipahami nih pembahasan tentang munada. Yang sulit di mana? Sudahlah. Kalau yang paham di mana bingung, yang sulit di mana? Prakteknya atau apanya? Kalau Allahumma fir lana dzunubana, munadanya mana? Allah. Cuma ya-nya diganti mim. Ya. Diganti mim. Ya ma'syarul jinni. Mana? Wal insi. Munadanya ma'syar. Bentuknya apa? Mudhaf. Ya ma'syarul jinni, makanya mansub. Ya ayyuhal azizu, inna lahu aban syekhun kabira. Mana munadanya? Al azizu. Kenapa dikasih ayyuha? Karena beral. Wa qala al-masih ya bani Israil, u'budullah. Mana munadanya? Bani Israil. Bentuknya apa? Bentuknya mudhaf. I'rabnya bagaimana coba? Ya bani Israil, ya harfu nida, bani munada mudhaf, mansub, alamatun nasbihi apa bani? Dari bani, dari banin dibuang kan kalau dia mudhaf dibuang nun ya. Ya, hadfun nun. Ya, kemudian Israil mudhaf ilaih. Ya Fir'aun. Jelas. Insyaallah lah bisa dipahami lah. Ya, bahasan tentang apa? Al-munada. Sampai di sini kita cukupkan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanallah bihamdih. Syukur la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.